Doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa setelah makan. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami dari kalangan umat Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum yang menjadikan kami dari kalangan umat Islam. Alhamdulillah kenyang. Lupa baca doa setelah makan dulu . Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Sebagai tanda bersyukur, jangan lupa teman-teman baca doa ini setelah makan ya.